Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita baca bersama uraian dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah tentang makna al-firar minallah. Makna lari dari Allah. Lari dari segala yang kita benci, kita takutkan. Yang itu semua ada berdasarkan kehendak Allah, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pengertian al-firar minhu ilaihi, lari dari Allah menuju kepada Allah, ini mengandung tauhid rububiyah dan juga mengandung penetapan terhadap takdir. Dilihat dari sisi bahwasanya segala yang ada di alam semesta dari perkara yang makruh, yang dibenci, tidak disenangi oleh hamba, wal mahdur, yang ditakutkan, yang seorang hamba itu lari darinya, itu semua ada dengan kehendak Allah semata. Karena apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi dan wajib adanya dengan kehendaknya. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan ada dan terhalang keberadaannya karena tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang memahami hal ini dengan sebenar-benar pemahaman, dia akan paham makna sabda Nabi alaihi salatu wassalam, a'udhu bika minka. Artinya sama dengan mana Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatika. Aku berlindung denganmu ya Allah, dengan keridhaannya, dari murkamu. Wa bimu'afatika min uqubatika, dalam satu lafaz doa. Dan aku berlindung dengan maafmu ya Allah dari hukumanmu. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung kepadamu ya Allah dari adzabmu. Juga dia akan paham sabda Nabi, la malja wa la manja minka illa ilaik. Enggak ada tempat berlindung, enggak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Mingka artinya dari azabmu, dari siksamu, dari murkamu. Illa ilaika, kecuali hanya kepada engkau ya Allah. Ini doa yang dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika seseorang sudah mendatangi pembaringannya hendak memulai tidurnya. Dan dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, summa taji ala sakkikal aiman, summa qal Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Wa fawattu amri ilaik wa alja'tu dhuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik." Jika kamu mendatangi tempat pembaringanmu, maka hendaknya kamu berwudu terlebih dahulu seperti wudumu yang kamu gunakan untuk sholat, wudu sempurna. Sunnah sebelum tidur, wudu terlebih dahulu dalam keadaan suci. Kemudian berbaringlah kamu dengan miring di sisi kananmu. Kemudian bacalah, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku hanya kepada Engkau. Wa fawaddu amri ilaik, aku pasrahkan segenap urusanku kepada Engkau ya Allah. Walja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepada Engkau ya Allah. Dengan penuh harap dan dengan penuh rasa takut kepada Engkau. Karena tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat menyelamatkan diri dari ancaman azab-Mu illa ilaik, kecuali hanya kepada Engkau. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitab-Mu yang Engkau telah turunkan dan dengan nabi-Mu yang telah Engkau utus. Maka Rasulullah menyatakan, siapa yang membaca doa ini, fa in mitta min lailatika fa anta alal fitra wa ja'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Kalau kamu mati di malam harimu tersebut, maka kamu mati di atas fitrah, di atas Islam, di atas tauhid. Maka jadikan kalimat-kalimat tersebut sebagai akhir apa yang kamu ucapkan dari lisanmu. Jadikan doa ini penutup tidur kita. Disebutkan oleh Barak, faradat tuha ala nabi, aku mengulangi bacaan doa itu di hadapan Nabi. Falamma balagtu, maka ketika aku sampai pada bacaan Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta, qultu wa rasulika qalla wa nabiyyika alladzi arsalta. Ketika Al-Barak mengganti lafaz wa nabiyyika diganti dengan wa rasulika, Rasul langsung menegur, bukan, yang benar wa nabiyyika alladzi arsalta, dan nabi yang telah Engkau utus. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam kitab dzikr, bab ma yaqulu indan naumi wa ahdil majai, bab apa bacaan yang disunahkan bagi seseorang yang harus dia ucapkan ketika hendak tidur dan ketika dia sudah mengambil tempat pembaringannya. Hadis Barak bin Azib, dikeluarkan juga oleh Abu Dawud dalam sunannya, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi serta Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya ketika kita hendak memulai tidur kita, kita harus menyerahkan segala urusan kita kepada Allah dengan penuh harap dan rasa cemas hanya kepada Allah. Karena tidak ada tempat menyelamatkan diri, tempat bersandar diri dari ancaman azab Allah kecuali hanya kepada Allah. Maka kalimat-kalimat tauhid yang terkandung dalam doa ini dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, hendaknya kita jadikan sebagai akhir ucapan kita ketika kita hendak tidur. Fal farru wal musta'idu farrun mimma aujadahu qadarullah wa masyiatuhu ila ma taqtadihi rahmatuhu wa birruhu wa lutfuhu wa ihsanuhu. Kemarin sudah kita kaji kata Ibnul Qayyim, maka orang yang lari atau orang yang meminta perlindungan diri itu sungguhnya dia itu lari dari apa yang ada karena sebab takdir Allah, apa yang ada karena kehendak Allah. Ibaratnya dia itu lari dari apa yang ada karena takdir Allah dan karena kehendak Allah kepada atau menuju kepada rahmat Allah, kepada kelembutan Allah, kepada kebajikan Allah terhadap hambanya. Maka dia lari dari Allah kepada Allah. Dia meminta perlindungan diri kepada Allah dari sesuatu yang ada berdasarkan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memahami dua perkara ini, maka mengharuskan bagi seorang hamba untuk memutuskan segala ketergantungan hatinya kepada selain Allah secara total, baik rasa takut, harapan maupun kecintaan. Setelah kita tahu bahwasanya segala yang kita takutkan dalam kehidupan ini itu ditakdirkan oleh Allah, itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah, maka kalau kita ingin mencari keselamatan dari apa yang kita takutkan, kita khawatirkan, maka kita harus memohon kepada Zat yang menghendaki terjadinya itu semua, kepada Allah semata. Karena selain Allah gak akan bisa memberikan keselamatan, perlindungan kepada kita. Maka setelah kita tahu yang demikian itu, maka ketergantungan hati kita kepada selain Allah, baik dalam hal rasa takut pada selainnya, berharap pada selainnya, cinta kepada selainnya, itu harus kita putuskan. Kita putuskan. Kenapa demikian? Fa innahu idza alima anna alladhi yaghfiru minhu wa yasta'idu minhu innama huwa bimasi'atillah wa qudratihi wa khalqihi lam yabqa fi qalbihi khaufun min ghairi khaliqihi wa mujidihi. Kalau seorang hamba itu tahu bahwasanya hal yang dia lari darinya, artinya hal yang dia takutkan, hal yang dia itu meminta perlindungan diri darinya, itu semua terjadi dengan kehendak Allah, terjadi dengan takdir Allah, itu semua adalah termasuk makhluk ciptaan Allah, maka tidak akan tersisa dalam hati hamba tadi rasa takut kepada selain penciptanya. Gak tersisa dalam hatinya tentunya rasa takut kepada selain yang mengadakan hal itu. Kenapa harus takut pada selain yang menghendaki terjadinya hal itu, selain yang menciptakan hal itu, selain yang mengadakan hal itu? Maka ini semua fatadammana dzalika ifradullah wahdahu bil khaufi wal hubbi war raja. Maka dengan itu mengandung pengesaan Allah semata dalam hal rasa takut, kecintaan, dan harapan. Kita harus mengisahkan Allah dalam hal rasa takut kita. Jangan kita berikan rasa takut yang mengandung unsur ta'zim, pengagungan kepada Zat yang kita takuti. Tadzallul, rendah diri kepada Zat yang kita takuti. Itu takut bernilai ibadah, enggak boleh kita berikan pada selain Allah. Tapi pada faktanya banyak di antara manusia itu yang memberikan rasa takut yang semacam itu kepada selain Allah. Buktinya apa? Ketika terjadi isu demikian-demikian akan terjadi bencana dan lain sebagainya, memberikan kurban atau sembelihannya kepada apa yang diistilahkan dengan yang bau raksa di desa. Berarti kan ada rasa takut pada selain Allah. Muncul dalam hatinya rasa kecemasan, rasa takut bahwasanya dan yang desanya atau yang bau raksa di desa itu akan menimpakan bencana. Dia terjatuh ke dalam syirik dalam masalah uluhiyah, memberikan ibadahnya kepada selain Allah. Dalam keyakinannya dia terjatuh dalam syirik rububiyah, meyakini selain Allah ada yang bisa memberikan manfaat dan ada yang bisa menimpakan madorot. Syirik dalam perkara rubiyah ini, kaum musyrikun jahiliyah saja tidak terjatuh padanya. Karena mereka mentauhidkan Allah dalam hal tauhid rubiyah. Ini bahayanya. Kaum musyrikun yang diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, mereka hanya terjatuh dalam apa? Syirik jenis yang kedua, syirik dalam perkara uluhiyah. memberikan ibadah kepada selain Allah, selain memberikannya kepada Allah. Adapun dalam masalah rububiyah, keyakinan bahwasanya tidak ada pencipta, enggak ada yang bisa memberikan manfaat, enggak ada yang bisa menimpakan madarat atau menolaknya, enggak ada yang mengatur urusan alam semesta kecuali hanya Allah, mereka mentauhidkan dalam hal itu. Orang takut meninggalkan tradisi wiwitan di sawah. Kenapa? Oh, nanti kalau enggak wiwitan panenannya itu bisa rusak dan lain sebagainya. Dia takut. Takutnya itu ternyata diberikan kepada selain Allah. Terjatuh dia dalam kesyirikan dalam masalah uluhiyah. Keyakinannya berarti kan meyakini selain Allah ada yang bisa memberikan manfaat, bisa menolak madarat. Ini kesyirikan dalam masalah rububiyah. Maka kesyirikan yang dia lakukan lebih parah, lebih buruk daripada kesyirikan yang terjatuh padanya kaum musyrikun di masa Rasulullah, orang-orang jahiliyah yang diberangi oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Karena tadi hijrahnya itu belum benar. Hijrah dengan hatinya kepada Allah dan Rasulnya itu belum benar. Harus dibenahi, harus dibersihkan. Dia belum bisa memahami makna lari dari Allah kepada Allah. Lari dari apa yang dia khawatirkan, dia takutkan, dari perkara yang itu semua adalah makhluk Allah. Terjadinya dengan kehendak Allah. Yang harusnya dia mencari keselamatan hanya kepada Allah, belum paham dia. Maka ketika kita sudah memahami hal itu, mengharuskan kita itu untuk memutuskan segala ketergantungan hati kita dari selain Allah secara total, baik dalam hal rasa takut, harapan maupun kecintaan. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim, walau kana firaruhu mimma lam yakun bimasyiatillah wala qudratihi lakana dzalika mujiban li khaufihi minhu. Jadi kalau seandainya larinya dia dari sesuatu yang tidak terjadi dengan kehendak Allah, tidak pula dengan takdir Allah, berarti kan tentu hal itu akan mengharuskan seorang itu untuk takut pada perkara tersebut. Karena hal itu tidak terjadi dengan kehendak Allah, tidak terjadi dengan takdir Allah. Berarti dia ya takutnya diberikan pada hal tersebut. Contohnya, mislu man yafir min makhlukin akhar aqdar minhu fa innahu fi hali firarihi min al awal khaifan minhu hadaran alla yakuna thani yufiduhu minhu. Misalnya kalau ada seseorang dia lari dari makhluk lain yang lebih aqdar minhu, yang lebih mampu, lebih hebat darinya, maka dalam kondisi dia lari dari yang pertama dalam keadaan takut pada yang pertama, kan dia akan mencari pelindungan kepada yang lainnya, kan? Dalam keadaan dia cemas kalau yang orang yang kedua enggak bisa memberikan kemanfaatan, faedah dari orang pertama yang dia takuti, kan gitu. Berarti dia akan menoleh kepada hal yang lainnya. Bihilafi ma idza kana alladhi yafirru ilaihi huwa alladhi qada wa qaddara wa sa'a ma yafiru minhu fa innahu la yabqa fil qalbi iltifat ila ghairihi. Beda. Tentu beda. Kalau sesuatu yang dia lari darinya, kalau hal yang kita takuti, kita khawatirkan, atau beda halnya kalau zat yang kita itu lari padanya, artinya yang kita harapkan perlindungannya, dia adalah Dat yang menetapkan, mentakdirkan, menghendaki terjadinya apa yang kita takutkan, maka tentunya tidak tersisa dalam hati ini upaya untuk menoleh kepada selainnya, kan demikian. Karena apa yang kita takutkan, dia yang mentakdirkan. Apa yang kita cemaskan, dia yang menghendaki. Berarti ya kita kalau ingin cari keselamatan ya kepada dia, karena dia yang kuasa mengangkat ini semua. Kalau apa yang kita takutkan itu bukan dia yang menghendaki, bukan dia yang mentakdirkan, bukan dia yang menetapkan, kita kan bisa mencari pada yang lainnya, kan? Kan gitu. Sehingga enggak ada alasan untuk kita itu mencari tempat berlindung pada selain Allah. Karena apa? Segala yang kita takutkan, segala yang kita lari darinya itu Allah yang menghendaki terjadinya. Allah yang menetapkan dengan takdirnya. Itu semua diciptakan oleh Allah, makhluk Allah. Lah kenapa kok kita apa mencari perlindungan diri itu kepada selain Allah? Kalau seandainya apa yang kita takutkan itu apa bukan apa seseorang yang mentakdirkan, bukan seseorang yang apa menghendaki terjadinya, ya mungkin lari kepada selainnya itu hal yang wajar, kan maklum. Kita punya alasan. Kita lari dari seseorang yang kita takutkan, si A menuju kepada si B. Itu pun kita khawatir si B gak bisa memberikan perlindungan diri kepada kita, karena yang mungkin yang kita takutkan itu si A itu, bagi si B mungkin si B belum tentu bisa mengatasinya, kan gitu. Itu kalau yang kita takutkan itu tidak dikehendaki, tidak ditetapkan terjadinya. Nah kalau yang apa zat yang kita lari padanya itu yang menetapkan, yang mentakdirkan, yang menghendaki terjadinya apa yang kita lari dari sesuatu tersebut, maka harus tidak boleh tersisa dalam hati seorang hamba itu untuk upaya menoleh kepada selainnya. Harus difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatafattan ila hadasyril ajib fi qaulihi a'udzu bika minka. Maka cermatilah kepada rahasia yang mengagumkan ini dalam sabda Nabi, a'udzu bika minka. Aku berlindung denganmu ya Allah darimu. Aku memohon perlindungan diri denganmu ya Allah dari apa yang terjadinya itu engkau yang mentakdirkan, engkau yang menghendaki. Juga rahasia yang terkandung dalam sabda Nabi, la malja'a wala manja'a minka illa ilaik. Enggak ada tempat berlindung, enggak ada tempat menyelamatkan diri dari ancaman azabmu kecuali hanya engkau. Azab yang kita takutkan yang bisa menyelamatkan Allah, dan yang menghendaki terjadinya azab misalnya, yang menakdirkannya, bukan kepada yang lainnya. Fa inan nasa qad dzakaru fi hadza aqwalan wa qala man ta'arrada minhum li hadhihi nuqtah allati hiya lubul kalam wa maqsuduhu wa billahi taufiq. Maka manusia telah menyebutkan dalam masalah ini banyak pendapat, namun sedikit orang yang sedikit orang di antara mereka yang mau mencermati poin penting ini, yang ini merupakan inti pembicaraan dan ini merupakan maksud dari pembicaraan kita, makna lari dari Allah kepada Allah itu. Maka ketika kita paham masalah ini, maka ini akan menjadikan tauhid kita itu lebih kuat. Kita akan bisa mewujudkan syahadatut tauhid. Karena dengan itu kita enggak akan mencintai kecuali lillah. Enggak akan membenci kecuali lillah, enggak akan menjalin loyalitas kecuali lillah. Karena Allah. Al-hijrah ilallah. Sekarang makna hijrah kepada Allah. Fata'ammal kaifa adal amru kulluhu ilal firar minallah ilaihi wa huwa ma'nal hijrah ilallah. Maka renungkan, kata beliau, bagaimana segala urusan semuanya kembalinya kepada makna lari dari Allah kepada Allah. Tadi sudah paham kan makna lari dari Allah? Lari dari apa yang ditakdirkan oleh Allah, terjadinya, dikehendaki oleh Allah, terjadinya ya kepada Allah. Maka itulah makna hijrah kepada Allah yang sesungguhnya. Lari dari segala yang akan mendatangkan murka Allah, adab Allah, ya kepada Allah. Sehingga dalam doa sebelum tidur tadi disebutkan, Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatika bimu'afatika min ukubatika. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu ya Allah dari murkamu. Aku berlindung dengan maafmu ya Allah dari ancaman hukumanmu, dari hukumanmu. Ini makna hijrah menuju Allah. Walihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Maka orang yang dikatakan orang yang berhijrah adalah siapa yang bisa berhijrah meninggalkan apa yang telah Allah larang. Itu makna seorang yang berhijrah yang sesungguhnya. Namun makna hijrah yang hakiki ini terkadang cuma dijadikan formalitas belaka. Mudah sekali kan, saya sekarang sudah berhijrah. Kan sering kan istilah gitu. Hijrah yang bagaimana? Kamu menyatakan dirimu telah berhijrah. Oh, saya sekarang setelah berhijrah karena kemarin saya enggak jilbaban, sekarang jilbaban. Itu dikatakan telah berhijrah. Sesimpel itukah makna hijrah kepada Allah? Kan sekarang banyak artis, para artis sudah pada berhijrah. Ternyata kalau diselidiki pengertian hijrah mereka, ya yang tadinya apa buka aurat pakai kerudung kecil itu katanya sudah berhijrah. Padahal al-muhajir adalah man hajara manahallah. Orang yang berhijrah yang sesungguhnya adalah orang yang berhijrah meninggalkan segala apa yang Allah larang darinya. Walihada yuqarrinu Allah subhanahu bainal iman wal hijrah fi ghairi mawdu'in litalazumihima waqtidai ahadihima lil akhar. Oleh karena ini Allah menggandengkan antara iman dan hijrah itu di banyak tempat karena adanya kelaziman. Orang yang berhijrah itu berarti orang yang beriman. Orang yang beriman dia dikatakan orang yang berhijrah karena salah satu dari keduanya memang menuntut yang lainnya. Orang yang berhijrah dia itu beriman. Orang yang beriman dia akan mampu untuk berhijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Sehingga al-maksud anal hijrah ilallah tatadammanu hijranu ma yakrahuhu wa idyanu ma yuhibbuhu wa yarduh. Ini makna yang mendalam daripada hijrah. Maka hijrah itu mengandung dua hal. Meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah, kemudian kita harus menjalankan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Berarti asluha al-hubbu wal-bughdu di sini. Maka asal daripada hijrah itu dua hal, cinta dan benci. Harus benci perkara yang dibenci oleh Allah, mencintai perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Diaplikasikan hal ini dalam kehidupan kita. Sehingga fa innal muhajir min syai' la budda yakuna mahajir ilaihi ahabbu mimma hajara minhu. Sehingga orang yang berhijrah dari sesuatu mesti dia harus dalam keadaan apa yang dia berhijrah kepadanya itu harus lebih baik daripada apa yang dia apa tinggalkan. Insyaallah akan kita jelaskan dalam pertemuan yang telah lalu, dalam pertemuan yang akan datang, insyaallah makna ini. Jadi seorang yang berhijrah dari sesuatu berarti kan dia menuju kepada sesuatu yang dia berpindah padanya, itu harus lebih dicintai dari apa yang dia tinggalkan. Jangan sudah berhijrah masih mencintai apa yang dia tinggalkan. Insyaallah nahtatim bihadzal qadri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.